karena sebab melakukan jima. Dan demikian seterusnya. Dan di sini dirinci tentang pembayaran fidyah karena sebab melakukan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Dikatakan di sini yang pertama, binisbati lihal kisya'ri. Adapun yang terkait dengan larangan memotong rambut, wa taqlimil adhafir, dan memotong kuku, wa lubsil makhit, dan memakai baju yang berjahit, wa tib, dan memakai wangi-wangian, wa taghtiyatur ra'si, dan menutup kepala, wal imna'i binadhratin, dan mengeluarkan air mani karena sebab memandang, sengaja memandang dengan syahwat, wal mubasyarati bighairi inzalil mani, dan melakukan mubasyarah, mencumbu istri tanpa mengeluarkan mani. Larangan-larangan ini al-fidyatu fiha al-takhyir baina asnafi thalathah. Denda atau fidyah bagi orang yang melakukan larangan-larangan yang disebutkan tadi, al-takhyir, dendanya boleh memilih baina asnafi thalathah, di antara tiga perkara berikut ini. Fidyahnya boleh memilih antara satu dari tiga perkara berikut ini. Al-awwal, yang pertama, siyamu thalathati ayyam. Fidyahnya membayar berpuasa tiga hari. Atsani, yang kedua, aw it'am sittati masakin. Yang kedua, memberi makan kepada 6 orang miskin. Atsalis, kemudian yang ketiga, aw dzabhi syatin. Menyembelih seekor kambing. Tiga pilihan ini ya boleh orang yang melakukan larangan-larangan yang disebutkan tadi ya untuk memilih salah satunya. Boleh dia memilih puasa 3 hari. Boleh dia memilih memberi makan 6 orang miskin. Boleh dia memilih menyembelih seekor kambing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Al-Baqarah ayat 196. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, sehingga dia mencukur rambutnya, maka hendaklah dia membayar fidyah. Min siyamin, yaitu berpuasa. Jadi maksud puasa di sini adalah puasa 3 hari. Au sodakotin, atau bersodakoh. Jadi maksud dengan bersodakoh di sini adalah memberi makan kepada 6 orang miskin. Au nusuk, atau menyembelih, yaitu menyembelih seekor kambing. Jadi larangan-larangan tadi dikiaskan kepada naam larangan mencukur rambut. Juga berdasarkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab ibn Ujrah hina adzahu hawa murasi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah ketika beliau mengalami gangguan di kepalanya, yaitu banyaknya kutu di kepala yang menyebabkan ketidaknyamanan, gatal dan seterusnya yang mengganggu beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, ehlik ra'sak, cukurlah kepalamu, yaitu gundulilah kepalamu. Wasum salasata ayyam, kemudian puasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau berilah makan 6 orang miskin. Au nusuk syatan, atau menyembelih seekor kambing. Al-hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Wa qisat alaihi baqiyatul af'al, dan kiaskanlah kepada larangan mencukur rambut ini baqiyatul af'al, larangan-larangan yang lain, memotong kuku, memakai baju berjahit, memakai wangi-wangian dan seterusnya dari larangan-larangan dalam ihram Kiaskan larangan-larangan yang lain tersebut kepada larangan ini. Artinya mereka yang melakukan larangan-larangan ihram yang lain selain mencukur kepala atau mencukur rambut kepala, juga mereka wajib membayar fidyah puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Boleh memilih salah satunya. Li'annaha muharramatun bil ihram, kiaskanlah perbuatan-perbuatan yang lain kepada perbuatan ini, karena perbuatan-perbuatan tersebut muharramatun, diharamkan bil ihram ketika ihram. Wala tufsidul hajj, namun tidak merusak haji. Larangan-larangan ihram yang disebutkan di atas tadi hukumnya haram bagi orang yang sedang ihram, namun tidak merusak hajinya. Kemudian yang kedua, wa amma binisbatil qatli shayd. Adapun yang terkait dengan membunuh binatang buruan, ini fidyahnya beda lagi. Adapun terkait dengan membunuh binatang buruan ketika ihram, fayukhayyar qatilu shayd baina dhabihil mithli minan na'mi atau taqwimil mithli bi mahalli talaf. Maka orang yang membunuh binatang buruan itu boleh memilih atau diberikan pilihan. Diberikan pilihan bayar fidyahnya diberikan pilihan antara menyembelih hewan ternak yang senilai dengan binatang buruan yang dibunuh, ya, atau boleh juga, ya, dia memperkirakan, ya, atau menaksir nilai hewan ternak, ya, yang sebanding dengan binatang buruan yang dibunuhnya. Wa yastari biqimatihi ta'aman. Kemudian, ya, harga dari hewan ternak tersebut, ya, digunakan untuk membeli makanan, ya. Yujzi'u fil fitrah, yaitu makanan yang sah untuk membayar zakat fitrah. Makanan yang sah untuk membayar zakat fitrah itu makanan pokok, kurma, ya, gandum, beras, ya, dan lain-lain. Fayut'imu kulla miskin mudda burrin au nisfa sha'in min ghairih katamrin au sya'ir. Maka dia dengan nilai harga hewan ternak tadi, ya, yang dia belikan makanan, ya, kemudian dia berikan makanan tersebut kepada satu orang miskinnya satu mud gandum. Diberikan kepada satu orang miskinnya satu mud gandum atau setengah so. Atau setengah so berarti dua mud. Min ghairihi, dari selain gandum. Kalau dari bur, gandum bur, maka satu mud cukup. Tapi kalau dari makanan yang lain, itu nisfa so, setengah so, itu dua mud. Katamrin, seperti kurma au syair atau gandum syair. Kalau gandum syair atau kurma, maka dua mud atau setengah so. Ini pilihan kedua. Au yasum an it'ami kulli yaumin an it'ami kulli miskinin yauman. Atau pilihan ketiga, dia berpuasa, ya, sejumlah hari, ya, banyaknya orang miskin yang dia berikan makanan. Au yasum an it'ami kulli miskin yauman. Setiap satu orang miskin dia berpuasa sehari. Setiap satu orang miskin yang diberikan makanan tadi dia berpuasa sehari. Baik. Ini fidyah bagi orang yang membunuh binatang buruan. Apa fidyahnya? Dia boleh memilih atau dia diberikan pilihan antara tiga perkara ini. Dia menyembelih hewan ternak yang senilai dengan hewan yang senilai dengan binatang buruan yang dibunuh. Misalkan nilainya binatang buruan yang dibunuh nilainya sama dengan satu ekor kambing. Nah, maka dia menyembelih seekor kambing. Nah, atau dia menghargakan seekor kambing tadi, ya, yang senilai dengan binatang buruan tadi yang dibunuh, dihargakan hewan ternak kambing tersebut, ya, dengan uang, kemudian uangnya dibelikan makanan, ya, misalkan kambingnya mungkin sulit nyari kambing, ya, kemudian kalau kambing, naam, satu ekor harganya sekian dan sekian, 1 juta misalkan, kambing satu ekor 1 juta, maka 1 juta ini dia belikan makanan, dibelikan makanan bur misalkan gandum, ya, Kemudian gandum ini diberikan kepada orang miskin. Satu orang miskin mendapatkan satu mud gandum. Satu mud itu ya, satu raupan dua telapak tangan ya. Laki-laki yang sedang-sedang. Satu orangnya, satu orang miskin mendapatkan satu mud gandum bur ya. Gandum yang istimewa. Atau kalau memakai makanan kurma atau gandum syair, maka setengah sok ya. Per orang miskinnya setengah sok atau dua mud. Misalkan sekarang pakai gandum bur ya, 1 juta tadi, nilai kambing tadi yang 1 juta ya. Uang yang 1 juta tersebut dibelikan makanan, misalkan dapat berapa? Dapat 50 mud misalkan. 50 mud. Maka dia berikan kepada 50 orang miskin. Nah, dia berikan kepada 50 orang miskin. Atau pilihan yang ketiga. Dia berpuasa ya, sejumlah orang miskin yang bisa diberikan makanan tersebut. Nah, misalkan tadi kalau harga 1 juta dibelikan gandum bur, bisa 50 mud. Bisa untuk 50 orang miskin. Nah, kalau dia mau memilih pilihan yang ketiga, yaitu berpuasa, maka dia berpuasa sebanyak 50 hari. Boleh dia berpuasa ya, sejumlah hari naam yang sebanding dengan banyaknya orang miskin yang diberi makanan tersebut. Nah, kalau yang orang miskin yang diberi makanan tersebut kurang lebihnya 50 orang ya, jika harga kambing tadi diuangkan ya, maka kalau dia mau berpuasa, maka dia berpuasa 50 hari. Satu orang miskinnya diganti dengan satu hari puasa. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 95. Dalam surat Al-Maidah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am." Yahkumu bihi dawa adlim minkum hadiyan baligul ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyama wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa yang diantara kalian membunuh binatang buruan secara sengaja ya, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka dendanya ya adalah dia ya, menyembelih atau mengganti dengan hewan ternak yang sebanding atau senilai dengan binatang buruan yang dibunuhnya. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum, sesuai dengan atau menurut keputusan dua orang yang adil di antara kalian. Yaitu dua orang yang adil. Nah, dimintai pendapat tentang kira-kira seberapa ya, hewan kambing yang besarnya seberapa, nah, yang bisa sebanding dengan binatang buruan yang telah dibunuhnya. Hadiyan baligul Ka'bah, sebagai binatang hadyu ya, binatang hadyu itu binatang yang naam dibawa ya, naam oleh jamaah haji ya, untuk disembelih di tanah haram ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dagingnya dibagi-bagi ke fuqara atau masakin yang ada di sana. Hadiyan baligul Ka'bah, sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, yaitu sampai ke tanah haram yang kemudian disembelih di sana nanti ya. Ini pilihan pertama. Au kafaratun ta'amu masakin. Pilihan kedua, atau membayar kafarah. Membayar kafarah yaitu memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan orang-orang miskin. Kafaratun ta'amu masakin. Atau membayar kafarah, memberi makan kepada orang-orang miskin, yaitu hewan yang senilai dengan binatang buruan yang dibunuhnya, ya, dihargakan dengan sejumlah uang, kemudian uangnya dibelikan makanan, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Satu orang miskinnya mendapatkan satu mud gandum bur. Pilihan ketiga, au adlu dzalika siyaman, atau berpuasa yang sebanding dengan mud-mud yang diberikan kepada orang miskin tersebut. Kalau ada 50 mud yang diberikan kepada orang-orang miskin, maka dia berpuasa 50 hari. Jadi boleh memilih tadi menyembelih, atau dia bayar kafarah, atau dia berpuasa. Ini fidyah bagi orang yang membunuh binatang buruan ketika ihram. Kemudian yang ketiga, wa amma binisbati lil wat'i fil haji qabla tahallul. Adapun yang berkaitan dengan jimak ketika haji sebelum tahallul yang pertama, yaitu tahallul di Mina, setelah dia melempar jumroh, kemudian menyembelih haji dan seterusnya, kemudian tahallul pertama, yang sebenarnya belum boleh melakukan jima, dia halal dari segala larangan-larangan haji kecuali jima, belum boleh. Maka kalau dia melakukan jima sebelum tahallul yang pertama, wa inzalil mani bimubasyaratin, atau larangan berikutnya, atau dia sengaja mengeluarkan mani dengan cara bercumbu, awistimnain, atau dengan cara onani, atau masturbasi, au takbilin, atau dengan cara mencium, au lamsin bisyahwatin, atau menyentuh dengan syahwat, au tikrori nadhorin, atau mengeluarkan air mani dengan cara terus-terusan memandang, fa innahu yufsidul hajj, maka yang seperti ini merusak hajinya. Merusak hajinya. Hatta wa in kanal mujami sahian au jahilan au mukrohan. Walaupun orang yang melakukan jima tadi karena lupa, atau karena jahil, atau karena dipaksa, tetap hajinya rusak. Hajinya rusak. Wa yajib fi dzalika badanatun, dan dia wajib untuk menyembelih seekor unta, suami dan istri, dua-duanya, masing-masing satu ekor, suami satu ekor, istri satu ekor. Wa qada'ul hajj, tidak sampai di situ, wajib juga mengganti hajinya. Wajib mengganti hajinya di tahun yang berikutnya. Wa taubah, dan ada kewajiban berikutnya yang lain, wa taubah, dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena ini pelanggaran besar, melakukan jima ketika ihram haji sebelum tahallul yang pertama. Baik. Dalilnya adalah apa yang diucapkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu dan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, idza jama'a fa 'ala kulli wahidin minhumma badanah, apabila melakukan jima maka setiap salah seorang dari keduanya dia menyembelih seekor unta, masing-masing seekor unta. Wa amma ba'da tahallulil awal, ini kalau jimaknya sebelum tahallul yang pertama. Tahallul pertama itu di Mina. Nah, setelah melakukan lempar jumroh, menyembelih haji dan seterusnya, ya, mencukur rambut, ya. Adapun setelah tahallul yang pertama, fa innahu la yufsidul hajj, maka jimak setelah tahallul yang pertama tidak merusak haji. Jimak setelah tahallul yang pertama tidak merusak haji. Wa yajibu fi dzalika syatun, dan wajib untuk menyembelih seekor kambing. Baik, bisa dibedakan ya jimak sebelum tahallul pertama dengan setelah tahallul pertama. Kalau sebelum tahallul pertama, ini pelanggaran besar, ya, yang bisa merusak hajinya. Nah, yang bisa merusak hajinya, dan fidyahnya adalah menyembelih seekor unta. Nah, dan dia wajib mengganti hajinya, mengqadha hajinya, dan wajib bertaubat. Baik. Ini jika melakukan jima sebelum tahallul pertama. Adapun kalau setelah melakukannya setelah tahallul yang pertama sudah tahallul, nah, maka jima pun masih dilarang, ya. Cuman fidyahnya nanti beda. Fidyahnya berbeda. Ya. Setelah tahallul pertama, semua larangan-larangan haji, nah, sudah halal, ya, sudah halal kembali, hanya saja belum diperbolehkan jimak, ya, setelah tahallul pertama. Jadi setelah tahallul pertama dia pakai pakaian biasa lagi dan lain-lain, pakai minyak wangi dan lain-lain, kemudian na'am berangkat tawaf ke Mekah, berangkat ke Mekah lagi untuk tawaf. Nah, baik. Nanti setelah tawaf dan sa'i barulah tahallul yang kedua. Nah, setelah tawaf dan sa'i, nah, barulah dia melakukan tahallul yang kedua dan tahallulnya sempurna. Nah, halal semuanya lagi, ya. Baik. Kalau setelah tahallul yang kedua boleh melakukan jima dan lain-lain. Adapun setelah tahallul yang pertama, ya, tidak boleh. Namun jika dia melakukannya tidak merusak haji. Kalau setelah tahallul pertama, dia wajib membayar fidyah menyembelih seekor kambing. Ya. Tapi kalau jimaknya sebelum tahallul yang pertama, ya, maka dia telah merusak hajinya dan wajib menyembelih seekor unta, dan dia wajib mengqadha hajinya, mengganti hajinya dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sama saja dia sengaja atau lupa atau bodoh, atau dipaksa. Nah, tetap merusak hajinya. Kemudian yang keempat, wa amma binisbati li'aqdin nikah, adapun yang berkaitan dengan larangan akad nikah, ya, fala yajibu fi dzalika fidyah, tidak ada kewajiban fidyah padanya. Tidak ada kewajiban fidyah. Wa inna ma yakunul 'aqdu fasidan, hanya saja akadnya itu rusak, enggak sah. Akad nikahnya enggak sah jika dilakukan ketika ihram. Namun tidak wajib bayar fidyah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Wa amma binisbati liqat isyjaril haram wa nabatihi alladhi lam yazra'hu al-adami. Adapun yang berkaitan dengan memotong pohon yang ada di tanah haram atau tumbuhan yang ada di tanah haram yang tidak ditanam oleh anak Adam, maka fatud manusyajaratu shaghiratu urfan bisyatin. Denda memotong pohon yang kecil, pohon yang kecil menurut kebiasaan manusia, secara urufnya orang atau manusia menganggapnya ini pohon kecil. Nah, kalau yang dipotong adalah pohon kecil, maka diganti atau dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Nah, untuk menentukan ini pohon besar atau pohon kecil kembali kepada uruf, kebiasaan manusia. Menurut pandangan manusia di situ, ini pohon kecil atau pohon besar. Kalau dianggap secara uruf, secara kebiasaan manusia di situ adalah pohon kecil, maka jika dia memotongnya, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Wa ma fauqaha bi baqaratin. Dan adapun memotong pohon yang lebih besar, memotong pohon yang lebih besar, maka fidyahnya adalah menyembelih seekor sapi. Nah, ini juga dilihat secara uruf. Kalau orang di situ urufnya, kebiasaannya menganggap itu pohon besar atau menilai itu pohon besar, maka apa? Nah, kalau yang dia potong adalah pohon besar, secara uruf, maka dia wajib membayar fidyah menyembelih seekor sapi. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan-tumbuhan yang seperti rumput-rumputan, daun dan lain-lain, jika dia mencabut rumput atau mengambil daun, wa yudmanu nabatul nabatu wal waraku biqimatihi li'annahu mutaqawwam. Dan tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan dan daun yang diambil, maka gantinya atau dendanya adalah na'am biqimatihi. Na'am dihargakan dengan nilainya. Li'annahu mutaqawwam, karena rumput ataupun daun itu bisa ditakwim. Bisa dikira-kira harganya atau bisa ditaksir harganya. Bisa dihargakan. Juga menurut na'am harga yang berlaku di sana, misalkan yang dia ambil adalah 5 lembar daun, atau sekian batang rumput atau tumbuhan, nah, maka dinilai harganya dengan uang, nah, kemudian dia mensedekahkan uang tersebut. Atau dia memberikan membelikan makanan, membeli makanan dengan uang tersebut, kemudian mensedekahkan makanan tersebut kepada orang fakir atau orang miskin yang ada di tanah haram. Hadza idza kana murtakibul mahdzur muta'ammidan. Di sini ada tanbi ini apabila orang yang melakukan larangan-larangan ini ketika ihram sengaja melakukannya. Sengaja melakukannya. Amal jahil annasi fala syai'a alaihima. Adapun orang yang jahil, orang yang lupa, ya, nah, maka tidak ada kewajiban fidyah atasnya. Kalau dia jahil atau dia lupa, nah, maka tidak ada kewajiban fidyah atasnya. Nah, kecuali apa tadi? Kecuali yang jima atau mengeluarkan mani secara sengaja, ya. Maka na'am tetap akan merusak hajinya dan wajib membayar fidyah menyembelih seekor unta, ya. Walaupun dia lupa atau jahil atau dipaksa. Adapun larangan-larangan yang lain, kalau dia jahil atau lupa, ya, enggak sengaja, ya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian faedah terakhir, daging dari kambing atau unta yang disembelih karena membayar fidyah, ya, nah, maka semuanya diserahkan atau diberikan kepada fuqara dan masakin. Nah, orang yang membayar fidyah enggak boleh memakan, nah, memakan daging dari sesembelihan bayar fidyah tersebut. Nah, ya, karena hukumnya hukum kafarah, ya. Kalau bayar kafarah, ya semuanya dimakan orang-orang miskin atau orang-orang fakir. Beda dengan hewan kurban. Kalau hewan kurban disunahkan untuk memakan sebagiannya, menyimpannya, dan membagikan sebagian yang lain. Nah, mensedekahkan sebagiannya, menghadiahkan sebagiannya, nah, dan disunahkan memakan sebagiannya. Tapi kalau, nah, bayar fidyah seperti ini, ya, menyembelih kambing karena membayar fidyah, menyembelih unta karena membayar fidyah atau membayar kafarah, maka semuanya diberikan kepada orang miskin atau orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.